Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kullaman tasliman mazida. Ma'asara al-ikhwah wal-akhwat, aba' wal-ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Kita syukur kepada Allah Azza wa Jal, diberi kemudahan dan diberi taufik untuk bisa bermajlis bersama. Sedikit kita saling mengingatkan, saling menasihati. Tentu yang pertama ingin mendapatkan faedah dari nasihat ini adalah yang menyampaikan itu sendiri. Harapannya saya sebagai yang berbicara, orang yang bisa pertama kali mengambil pelajaran dan nasihat ini, dan harapannya juga semoga bermanfaat untuk saudara dan saudariku semuanya. Barakallahu fikum. Kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan putra-putri kita, sesuatu yang kita ketahui bersama, ya, sesuatu yang sudah kita pahami bersama, kita memiliki tugas, ya, untuk mendidik putra-putri kita. Secara umum, manusia menyadari, entah mukminnya, entah kafirnya, entah yang taat ataupun yang enggan taat, semuanya sebenarnya menyadari tentang pentingnya pendidikan anak. Hanya saja tentu masing-masing itu memiliki pandangan yang berbeda. Secara umum, kebanyakan manusia, mayoritas manusia, ingin mendidik putra-putrinya bagaimana nanti dia bisa hidup di dunia itu dengan nyaman, dengan bahagia dan senang, bisa mengarungi kehidupan ini tanpa hambatan yang berat. Dengan kata lain, banyak atau secara umum manusia, orientasi pendidikan adalah terkait dengan bagaimana bisa mandiri dengan sejahtera hidup di dunia. Atau dengan umum pendeknya, bagaimana bisa kerja, ya, mencari rezeki, kemudian bisa hidup mandiri dengan sejahtera. Itu rata-rata. Namun yang ingin kita garis bawahi di sini, sebenarnya secara umum itu tadi, manusia itu memiliki pandangan yang sama terkait dengan pentingnya pendidikan anak. Baik. Nah, adapun seorang muslim, seorang mukmin, pandangan dia terhadap pendidikan anak itu bukan hanya sebatas bagaimana anak nanti ketika dewasa bisa hidup mandiri, bisa hidup dengan sejahtera, tidak kekurangan. Atau bahkan barangkali ada sebagian orang yang bisa membahagiakan orang tuanya, kan kayak gitu. Orang mukmin, orang muslim pandangannya bukan hanya sebatas ini. Tetapi apa yang lebih jauh daripada itu? Bukan berarti ini tidak dilihat. Ini dilihat. Tetapi itu adalah sesuatu yang bukan prioritas utama. Bukan prioritas utama. Karena seorang mukmin, seorang muslim menyadari hidupnya di dunia itu bukan untuk selamat. Bahkan dia hidup di dunia ini bukan untuk dunia itu, bukan. Orang mukmin, orang muslim kan menyadari dia hidup di dunia adalah untuk mencari bekal bagaimana nanti hidup di akhirat. Ini seyogianya yang harus dilihat oleh setiap gerak-gerik dan langkah seorang mukmin, seorang muslim. Apapun itu, termal dalam mendidik putra-putrinya. Harusnya. Cuman ya tadi, memang kalau kita lihat, kebanyakan manusia itu melihat yang paling dekat, yang paling pendek. Sementara yang jauh itu tidak banyak terpikirkan, seolah-olah tertutup. Makanya ahibati filah azzakumullah, dalam tarbiyah atau pendidikan anak seorang muslim, ya berpegangan atau berpedoman, berpijak dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat yang sering kita dengar, bahkan barangkali kita hafal. Setiap membicarakan pendidikan anak, paling tidak ini yang diingatkan. Bahwasanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ingat di sini, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, ya harusnya kita merasa terpanggil. Wong Allah manggil kok ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Kalau orang yang dia merasa beriman, mengaku beriman, tapi tidak terpanggil dengan ayat ini, dipertanyakan terkait dengan pengakuannya sebagai seorang yang beriman. Dan sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwasanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman, maka kata beliau, pasang telinga, perhatikan. Kenapa? Karena akan ada setelah itu imma amrun wa imma nahyun. Imma akan ada perintah yang kita diperintahkan untuk mengerjakan, atau ada larangan yang kita dilarang untuk melakukannya. Jadi setiap kali ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita lihat, pasti setelah itu kalau tidak ada perintah ya ada larangan. Makanya pertama ketika seorang yang beriman, sekali misalnya manggil anak kita, manggil anaknya namanya Muhammad, kita lagi manggil. Anak kita misalkan dia tidak peduli panggilan, dia masih aktif pada apa aktivitasnya, sibuk aktivitasnya, tidak memperdulikan panggilan kita. Kita tentu akan ya negur anak itu. Kalau tidak malah marahi anak itu. Dipanggil kok diem aja. Dipanggil kok masih cuek. Dipanggil kok tidak peduli. Ya, itu kita. Maka demikian pula terkait dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka demikian pula kita hendaknya memperhatikan. Kita harus siap-siap. Apa sih yang akan disampaikan oleh Allah? Pasti Allah akan menyampaikan perintah atau menyampaikan larangan. Baik. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil kita orang-orang yang beriman, kemudian Allah menyampaikan perintahnya. Bentengi, lindungi anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Berarti di sini Allah memanggil kita, kemudian memerintahkan kita. Maknanya apa? Allah memberikan tugas kepada kita. Berarti di sini kita memiliki tugas untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Tayyib. Tadi orang yang dipanggil pertama memperhatikan. Kemudian yang kedua, setelah ada perintah dikerjakan perintah itu. Kalau kita manggil anaknya, anak kita misalkan kita panggil Muhammad, dia perhatikan. Nggih, dalem misalkan. Dia perhatikan. Abine umine arep merintahke apa sih? Diperhatikan. Tapi setelah diperintah, oh, kayak gitu ya, terus dia aktivitas lagi. Dia dengarkan diperintah apa, tapi kemudian tidak menjalankan perintah itu, kembali ke aktivitas dia. Ya, tentu kita juga akan negur dia, atau bahkan marah pada dia, disuruh kok malah. Sama. Demikian pula kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kemudian memerintahkan kita, pertama tadi kita perhatikan, yang kedua kita berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tayyib barakallahu fikum. Ini sekedar mengingatkan, kita memiliki tugas, memiliki kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dari sini. Maka orientasi dan prioritas pendidikan yang hendaknya ditempuh dan dijalankan oleh orang yang beriman itu bukan hanya sekedar mengajarkan, mendidik putra-putrinya untuk tadi supaya dia bisa survive hidup di dunia, enggak. Bisa berhasil dalam kehidupan dunianya, enggak. Bukan hanya itu. Tetapi perintah ini juga diperhatikan. Berarti kita harus mendidik dan mengajari putra-putri kita terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum. Ini sekedar mengingatkan bahwasanya tarbiyah ini adalah kewajiban. Baik. Dan dari sini pun kita tahu bahwasanya kewajiban itu pada asalnya adalah dibebankan pada kita sendiri masing-masing. Yang punya kewajiban itu adalah orang tua. Suami memiliki kewajiban untuk mendidik anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seorang ibu memiliki tugas untuk mendidik putra-putrinya. Kesimpulan ini juga sedikit mengingatkan. Kesimpulan ini juga dibangun selain ayat ini, juga dibangun dari atau di atas sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ma'ruf, yang sering kita dengar juga. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap siapapun yang di bawah kepemimpinannya. Nah, kita akan fokus pada dua yang disebutkan oleh Nabi. Setelah itu, Nabi mengatakan terkait dengan seorang suami, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki, seorang suami, kepala keluarga, dia adalah ra'in. Di sini sering diterjemahkan dengan pemimpin tadi. Kalau kita mengambil makna asalnya, kata ra'in itu artinya adalah penggembala. yeah. Penggembala. Wong angon. Yeah. Nah, setiap pada hakikatnya seorang laki-laki itu ibarat penggembala yang menggembala keluarganya. Dia yang mengatur, mengarahkan kemana harus, misalkan kalau menggembala kemana makan, ya, kemana minum, kemana bermalam dan seterusnya, diarahkan. Maka demikian juga kalau menggembala keluarga kan bukan terkait dengan masalah itu. Maksudnya adalah mengarahkan, mendidik dan membimbing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap laki-laki adalah penggembala atau tadi pemimpin ala ahli baitihi, terhadap anggota keluarganya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabkan terhadap siapa yang dipimpin. Ini laki-laki. Baik, yang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Sementara perempuan, nah ini ibu-ibu, ya, dia adalah ra'iyah. Dia adalah pemimpin atau pengembala yang mengurusi ala baiti zaujiha. Dia mendapatkan tugas untuk mengurusi rumah suaminya. Menyiapkan makanannya, ya, terkait dengan pakaiannya, terkait dengan, ya, keperluan-keperluan yang diperlukan suami dan anak-anaknya. Pakaiannya, ya, makanannya, minumannya, kemudian juga kebersihan rumah dan seterusnya. Apakah hanya itu? Tidak. Nabi mengatakan, wa waladihi, dan juga perempuan mendapatkan kewajiban untuk memimpin anak-anaknya. Jadi dia mengurusi rumah suaminya dan mengurusi anak-anaknya. Maka dari sini, ahibati fila azzakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya kewajiban pendidikan anak secara umum atau secara asal itu merupakan tanggung jawab al-abwabain. Ya. Dua orang tua, al-walidain. Nah, barakallahu fikum. Jadi, itu asalnya kewajiban orang tua. Ketika itu adalah kewajiban suami dan istri. Nah, kemudian ini yang perlu kita pahami. Ada hal-hal dan kondisi yang seringkali, kalau kita tidak sebutkan terlalu, ya, ada hal-hal yang dalam pendidikan anak itu tidak semua orang tua, baik bapak maupun ibunya, itu memiliki kemampuan secara totalitas di dalam mendidik anaknya. Karena ya masing-masing memiliki kesibukan. Ketika keterbatasan kemampuan, kemampuan macam-macam, kemampuan ilmiah, ya, kemampuan keilmuan terbatas, tidak semua sama. Kemudian kemampuan pengarahan, ya, pengelolaan anak. Kadang orang punya ilmu, tapi kalau suruh ngurusi, ya, itu kurang mampu. Mengajar sih bisa, tapi kalau ngurusi kadang ya sama seperti bapak. Mungkin dia memiliki ilmu untuk ngajari, tetapi untuk ngurusi keseharian anak-anak ya berat. Maka demikian juga misalkan di lembaga pendidikan kan, untuk anak-anak kecil biasanya ummahat. Kalau yang suruh ngurusi bapak-bapak, ya, kemudian Barangkali dia memiliki ilmu yang lebih, tapi belum tentu ngurusi anak itu memiliki kemampuan. Maka di sini perlu ta'awun, perlu kerjasama. Perlu kerjasama. Antara suami istri juga perlu kerjasama. Kemudian tadi ketika kerjasama di antara mereka itu sudah terwujud, tapi masih juga belum optimal di dalam mendidik anak-anaknya, berarti perlu kerjasama dari pihak luar. Tahun kerjasama seringkali, kalau tidak kita katakan selalu, kondisi sekarang kayak mungkin bisa dikatakan selalu. Bisa dikatakan senantiasa dan selalu memerlukan ta'awun dari pihak luar. Tidak cukup hanya sekedar kerjasama bapak dan ibunya tok. Karena ya tadi keterbatasan masing-masing, keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, dan hal-hal keterbatasan yang lain. Jadi, ketika perlu kerjasama seperti ini, perlu kerjasama pihak luar, nah ini yang rencana kita akan bicarakan, ya, barangkali beberapa contoh yang perlu kita perhatikan bersama. Ketika tadi kita merasa tidak mampu secara optimal mendidik putra-putri kita sendiri, kemudian membutuhkan kerjasama pihak luar, maka yang harus kita ingat, asal prinsip dasar tadi, bahwasanya dasar kewajiban pendidikan putra-putri kita adalah kita. Ini jangan sampai terlupakan. Ketika sudah ada pihak luar yang membantu kita mendidik putra-putri kita, jangan kemudian diserahkan secara total, dilepas secara total kepada pihak luar. Banyak problem pendidikan itu diantara penyebabnya adalah ketika pendidikan putra-putrinya itu diserahkan secara totalitas pihak lain. Ini selalu memunculkan berbagai macam problem. Termasuk contoh sederhana. Banyak di antara manusia yang sibuk kerja, baik suami maupun istrinya. Kemudian ketika masih kecil belum mungkin untuk belajar di luar, dia serahkan secara total pendidikan putra-putrinya kepada pembantu. Yeah. Dia merasa tidak mampu, memerlukan bantuan orang lain untuk mendidik, tidak masalah sebenarnya. Tetapi ingat, tugas utama dan prinsip dasarnya adalah pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Jangan sampai dilepas secara total kepada pihak ketiga. Kalaupun misal, taruhlah perlu pembantu untuk ngurusi anak-anak kita. Ingat, anak perlu perhatian dan juga perlu pendidikan dari orang tuanya secara langsung. Diserahkan kepada pembantu. Apalagi, sebenarnya kadang kalau kita pikir-pikir itu kok kayak enggak masuk akal gitu loh, secara logika. Kenapa? Umumnya loh ya, kita tidak merendahkan, tetapi ini kalau pandangan secara duniawi saja, secara duniawi saja. Adapun terkait dengan secara agama justru malah bisa jadi sebaliknya. Adapun secara duniawi, ini yang kita lihat umumnya manusia di luar. Secara umum, ya kan, pembantu itu, pembantu rumah tangga, secara umum, dari sisi pendidikan, dibandingkan dengan tuannya, ya, dibandingkan dengan majikannya, kira-kira biasanya umumnya lebih tinggi pendidikan siapa? Rata-rata orang tuanya, maksudnya tuannya rata-rata. Yang jadi pembantu biasanya, walaupun tidak semua, tapi rata-rata dari sisi pendidikan secara umum itu di bawahnya. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa justru dia yang berpendidikan tinggi gitu ya, ketika punya anak diserahkan pendidikan anaknya itu kepada orang yang cenderung pendidikannya itu rendah. Ini kalau logika secara dunia. Walaupun kalau terkait dengan din bisa jadi kebalik. Ya. Kalau ini sih mungkin malah enggak begitu masalah. Misal ya. Karena terkait dengan agama bisa jadi pembantunya lebih berilmu ya dalam masalah agama dibandingkan dengan majikan dan tuannya. Karena biasanya majikan tuannya sibuk belajarnya dari awal sampai akhir ya pelajaran dunia, ya kan. Ini punya pembantu yang dari sisi barangkali pernah mondok ya. Misalkan tayib punya ilmu agama yang lebih. Kalau dari sisi itu mungkin mending. Tapi maksud saya di sini bahwasanya menyerahkan pendidikan anak kepada pihak ketiga secara total itu seringkali menimbulkan problem. Makanya banyak anak-anak yang pendidikannya itu diserahkan kepada pembantu, seringkali hasilnya itu ya banyak masalah. Kurang perhatian orang tua. Kasih sayang orang tua kurang. Akhirnya penghormatan kepada orang tua juga kurang. Akhirnya susah diatur. Ketika sekolah-sekolah sudah agak gede, sekolah uya sudah. Karena memang dari kecil tidak dididik sama orang tuanya. Sementara dia mengontrol. Kalau masih dia mengontrol apa yang diajarkan oleh pembantunya. Dia mengarahkan pembantunya diajari ini itu. Dikontrol. Itu mungkin masih mending. Berarti tidak dilepas secara total. Tapi kalau dilepas secara total, ini yang seringkali menimbulkan problem. Baik. Demikian pula yang seringkali menimbulkan problem ketika anak ini, kalau tadi kan belum bisa keluar belajarnya. Kalau belajarnya sudah bisa keluar ke sekolah, karena memang ketika di rumah saja dilepaskan kepada pendidikan pembantu, maka ketika sudah bisa belajar di luar, juga seringkali dilepaskan kepada pihak sekolah. Orang tua sedikitnya hanya ngasih bayaran ke sekolah. Ngasih uang saku, ngasih makan, perlengkapan dicukupi. Hanya sebatas itu. Adapun isi apa yang diajarkan, kontrol pendidikan, hampir tidak ada. Ini yang juga seringkali menimbulkan problem. Entah di pendidikan umum atau termasuk di pondok pun. Ya, ini seringkali menimbulkan problem ketika orang tua tidak memberikan perhatian. Ya, bukan hanya di sekolah umum, di pondok pun ketika orang tua lepas seperti itu. Seringkali menimbulkan problem. Ahibati fillah a'azzakumullah. Maka sebagaimana di awal ya, bahwasanya pendidikan ini itu adalah sesuatu yang harus kita tempuh dan harus kita perhatikan dan tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ya. Makanya dalam masalah ini ya, kalau kita melihat contoh dari salaf, orang tua itu memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya, termasuk setelah si anak itu bisa belajar di luar. Tidak lepas begitu saja. Baik. Kita barangkali perlu melihat beberapa contoh ya. Contoh dari salaf, bagaimana mereka tetap memberikan perhatian kepada putra-putrinya ketika mereka sudah belajar di luar. Sudah belajar kepada orang lain. Sudah tidak lagi belajar hanya ke orang tuanya tok. Jazakumullah. Sebagai contoh di sini. Bentuk perhatian orang tua. adalah dengan memberikan motivasi atau bahkan kalau diperlukan memaksa. Memotivasi, kalau dimotivasi dikasih arahan dan anjuran sudah jalan, walhamdulillah. Tetapi kalau suatu ketika perlu ada sedikit pemaksaan pada anak untuk belajar, maka diantara yang bisa melakukan itu diantaranya orang tua. Pihak bisa dikatakan tidak memiliki wewenang untuk memaksa seperti ini. Yang memiliki wewenang untuk memaksa anak untuk belajar adalah orang tuanya. Contoh, apa yang diriwayatkan di sini dari Abdullah ibn Dawud rahimahullahu ta'ala, sebagaimana ya diriwayatkan dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab dia tadi Syaraf ya, Ashabil Hadis, ya, meriwayatkan dari Abdullah ibn Dawud rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yang bagi lirajuli an yukriha waladahu ala sima'il hadis. Orang tua, ya, seorang bapak di sini, ya, punya orang tua secara umum, dia sepantasnya seyukianya memaksa anaknya ala sama'il hadis, untuk mau mendengarkan hadis, untuk belajar hadis. Jadi kata al-imam Abdullah ibn Dawud rahimahullah, seyukianya seorang orang tua ya itu memaksa anaknya agar mendengarkan hadis, agar belajar agama. Zaman dulu istilah belajar agama yang mendengarkan hadis. Nah, baik. Dipaksa. Yang bisa memaksa orang tua, tetangga ya, mungkin tetangganya maksa anak tetangganya untuk sana, harus kamu kalau tidak tak hukum ya. Siapa kamu menghukum anak orang lain? Bahkan guru ya, pun susah ya, untuk memaksa. Maka sini kalau dari kecil anak itu dibiasakan, dipaksa. Misal ya sekolah masih kecil, ya namanya anak ya, bangunnya siang, kadang sudah subuh dibangunin subuh, tapi habis itu tidur lagi. Ada sebagian orang tua yang ini ya real ya, tersampaikan kepada kita, diceritakan gitu ya, karena biasanya sampai itu kalau ada problem ya, anak ini susah ya, berangkat selalu telat, kadang juga bolos, nggak masuk. Jadi kenapa sih? Ternyata usut punya usut, orang tuanya ini saking sayangnya kepada anak, nggak tega bangunin anak. Kalau naik sebar subuh turu maningnya dibangunin, orang gelem bangun ya wis. Melasih lah bocah lagi seneng-senengnya turu. Anak lagi malas-malasnya berangkat sekolah, ya wis lah mong berangkat sekolah nek dipaksa mbok malah ora. Ora dadi. Ya sak gelepe bocah. Bocah pengen mlebu ya mlebu, ora pengen mlebu ya wis lah ora apa-apa. Ini kejadian real. Akhirnya ya, ya gimana ya wong seenaknya sendiri akhirnya si anak. Padahal di masa kecil seperti ini, ya, itu masih memungkinkan untuk dipaksa. Ya. Anak cenderung dia itu nurut dan takut kepada orang tuanya. Berbeda kalau udah besar kadang, ya karena merasa benar, sebagian anak itu berani ngelawan. Tapi kalau anak kecil cenderungnya biasanya itu tidak berani ngelawan. Makanya sebenarnya dari anak apa dari kecil itu kesempatan untuk sedikit memaksa itu adalah memaksa untuk membiasakan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak kalian itu untuk melakukan salat sementara dia itu masih berusia 7 tahun. Kan anak 7 tahun belum wajib salat. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam sudah memerintahkan orang tuanya, jadi orang tuanya ini yang diperintah oleh Nabi agar menyuruh anaknya melakukan sholat. Maknanya apa? Meskipun belum wajib, meskipun belum berdosa kalau meninggalkan, tetap disuruh untuk membiasakan. Bahkan kalau sampai usia 10 tahun, kita lihat ini, wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah mereka, anak-anak itu, disebabkan karena tidak mau melakukan sholat ketika sudah berusia 10 tahun. 10 tahun rata-rata belum, terutama yang laki-laki, ya, kalau perempuan sih barangkali kadang ada, ya, yang sudah haid, tapi ya mungkin tidak banyak. Rata-rata 10 tahun itu belum wajib sholat. Tetapi di sini kita lihat, Nabi SAW memerintahkan orang tua agar memaksa anak untuk sholat. Dipaksa. Kalau tidak mau sholat, dipukul. Tapi ya mukulnya, kata para ulama, mukul takdib. Mukul dalam rangka untuk mendidik. Bukan untuk menyakiti. Makanya istilahnya, ya darb ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai menyakiti. Tidak sampai membekas. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang tua itu perlu memaksa kadangkala. Kalau sedikit ada penentangan dari anak. Selama masih memungkinkan untuk dipaksa, dipaksa. Sebelum kebablasan. Kalau sudah kebablasan ini yang dipaksa pun kadang sulit. Sebagian anak karena sudah kebablasan, ya, sudah tidak bisa dipaksa. Ketika dipaksa, lepas. Ya, lebih memilih menjauh dari orang tua. Karena sama orang tua, merasanya dia. Diatur-atur, disuruh-suruh, ini itu. Dipaksa. Makanya kita lihat ada sebagian orang yang merasa nyaman ketika jauh dari orang tua. Anak-anak yang sering pokoknya bebas lah. Tidak ada yang ngurusi, malah senang kayak gitu. Padahal bisa jadi orang tuanya. Ya, apa? Berlebihan, memiliki kelebihan dan ini itu, tapi lebih senang gelandang. Ada model kayak gitu. Karena ini, merasa sudah, apa ya, tidak saatnya dipaksa oleh orang tua. Karena sudah kebablasan, sudah kelewat masa memaksanya. Sudah tidak bisa dipaksa lagi. Ini satu model. Maksudnya di sini orang tua masih memiliki peran meskipun anak itu sudah belajar di luar. Ini tadi Al-Imam Abdul Ibn Dawud rahimahullahu taala mengatakan orang tua hendaknya memaksa anak untuk mau belajar agama. Sana, dengarkan hadis, belajar hadis sana. Yang maksa siapa? Orang tuanya. Berarti di sini belajarnya tidak sama orang tua, bisa jadi, tapi orang maksa agar mau belajar. Sisi yang lainnya. Sebaliknya kalau tadi dipaksa, ada hukuman maksudnya. Di sisi lain perlu juga adanya iming-iming dan pemberian hadiah. Nah, kadang diperlukan. Dan ini juga dicontohkan oleh salaf. Diriwayatkan juga oleh beliau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau yang sama, ya, Syaraf Ashabil Hadis, beliau meriwayatkan dari Ibrahim Ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Nah, Ibrahim Ibn Adham mengatakan, qala li abi, bapakku dulu mengatakan kepadaku, ya bunai, nak, ya, utlub al-hadis. Utlubil hadisa. carilah hadis, belajar hadis sana. Kullama sami'ta hadisan wa hafidtahu, setiap kali engkau mendengar hadis, kemudian kamu bisa menghafalnya, falaka dirham, maka kamu akan mendapatkan satu dirham, uang perak. Diiming-imingin hadiah, setiap dapat hadis, hafal, bisa setor, satu dirham. Kalau sekarang ya barangkali 100.000 misal. Hafal satu hadis 100.000. Nah, anak-anak kita barangkali senang kalau kasih itu. Ya, jangankan 100.000, ya. Satu hadis 10.000 aja mungkin semangat. Tayyib, maka kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, fatolabtul haditha ala hadha. Maka awalnya kata beliau, aku belajar hadis karena ini. Karena ingin mendapatkan hadiah dari bapaknya. Satu hadis, satu dirham. Hei, barakallah. Naam. Maka hibati filha azzakumullah. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Meskipun anak itu sudah belajar di luar. Adalah memberikan motivasi termasuk iming-iming berupa hadiah. Kalau misal belajar, kalau kamu belajar kemudian tes atau ulangan kok dapat 100, kalau dapat 100 kamu tak kasih hadiah apa, misalkan berikan es krim lah misal kalau masih anak-anak, atau misalkan diajak makan di luar misalkan, atau diberikan mainan apa. Nah, ini contoh peran orang tua di dalam mendidik, membimbing putra-putrinya meskipun sudah tidak belajar sama dirinya secara langsung. Sudah saatnya belajar di luar, tetap memiliki peran di antaranya tadi. Memaksa kalau memang perlu dan atau memberikan hadiah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fila azzakum. Di antara contoh yang lain, peran orang tua ketika anak-anaknya itu sudah belajar di luar. Sudah belajar di luar. Kisah yang ma'ruf. Riwayat dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Malik, Imam Mazhab Maliki. Dia menceritakan, amatni ummi, ibuku memakaikan imamah kepadaku. Kemudian mengatakan, idhab ila Rabi'ah, pergi sana kamu kepada Rabi'ahnya, Rabi'ah. Ta'allam minhu al-adaba qabla tata'allam minhu al-fikha. Belajar darinya adab dari Rabi'ah, dari gurunya, sebelum engkau mempelajari ilmunya. Bimbingan. Kita lihat pertama. Menyiapkan apa yang diperlukan anak ketika mau belajar, berangkat belajar. Pakaiannya, disebutkan riwayat yang lain, dipakaikan pakaian thalibul ilmi. Dan dikenal Imam Ahmad ini, ya, disebabkan karena perhatian orang tuanya ini, termasuk orang yang bersih, ya, dikenal orang yang bersihan, penampilannya rapi, bagus. Dan memang dari paras juga beliau tampan. Matanya biru, disebutkan riwayat kayak gitu. Ala kulli hal, di sini yang ingin kita sebutkan, sang ibu ketika anaknya akan belajar berangkat, akan berangkat belajar, belajar hadis, maka disiapkan pakaiannya, dipakaikan imamah, ya. Disiapkan tasnya barangkali, perbekalannya disiapkan. Demikian juga kita, siapkan tasnya, bajunya, sepatunya barangkali. Kemudian disiapkan juga hal-hal yang lain yang diperlukan. Dicek buku-bukunya ada yang kelewatan atau tidak, perbekalannya, makanan atau minuman kalau diperlukan. Siapkan. Kemudian satu lagi yang juga disebutkan dalam riwayat tadi. Orang tua pun meskipun si anak ini sudah belajar keluar, orang tua pun masih perlu memberikan nasihat dan arahan. Coba kita lihat tadi arahan sang ibu kepada Imam Malik ketika masih kecil ketika itu. Idhab ila Rabi'ah, pergi sana kamu kepada Rabi'ah. Kemudian diingatkan, ya. Ta'allam minhul adab qabla an tata'allam minhul fikha. Belajar adab darinya terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmunya. Ini kan arahan orang tua. Nah, orang tua, ibu, bapak, abi, umi, tidak hanya sekedar ingin kamu itu pinter, nak. Tidak hanya sekedar kamu itu hafal Quran, hafal hadis, nilainya bagus, ranking 1. Bukan itu intinya. Itu ya memang perlu bagus kalau bisa seperti itu. Tetapi justru intinya, adab dan akhlakmu. Ilmu tanpa adab rusak. Ilmu tanpa adab rusak. Bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia saja. Ketika tanpa adab rusak, berapa banyak orang yang berilmu, karena berilmu tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, merusak. Korupsi, ya, ngakali orang lain. Kan orang-orang yang pintar, orang bodoh tidak akan melakukan kayak gitu. Karena punya ilmu tapi tidak punya adab. Demikian pula. Kalau orang itu punya ilmu agama tapi tidak punya adab, biasanya rusak. Inilah yang akan kemudian menjadi ulama usu. Ulama yang jelek. Pinter, tetapi jelek. Akan memanfaatkan ilmunya itu untuk kepentingan dunianya. Ya karena tidak punya adab. Ini kan orang tua. Jadi di sini perlunya orang tua itu jangan hanya menuntut anaknya pinter-pinter dan pinter, tetapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Jadi barakallahu fikum. Sehingga yang terpenting bukan hanya sekedar nilainya bagus ranking 1. Nah. Ini kan nasihat orang tua. Menunjukkan bahwasanya orang tua berperan meskipun sang anak itu belajar di luar. Sudah belajar ke orang lain. Orang tua tetap memberikan arahan dan bimbingan. Barakallahu fikum. Tentu hal yang barangkali sebagai penutup mengingatkan hal yang lain yang juga perlu dipersiapkan atau peran orang tua dalam pendidikan anak ketika sudah belajar ada memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam belajar itu. Kebutuhannya ya macam-macam. Kitab-kitabnya, buku-bukunya, kalau masih apa ngelaju ya antar jemputnya, atau misalkan bisa berangkat sendiri pakai sepeda, dibelikan sepeda misal ya. Termasuk sangunya, ya. Perbekalannya, termasuk biaya pendidikannya. Termasuk biaya pendidikannya. Ini kan perlu peran orang tua. Kalau orang tua lepas, ini juga menimbulkan problem. Menimbulkan problem. Tayyib barakallahu fikum. Contoh ya. Perhatian salaf terkait dengan masalah ini. Kita juga ingat kisah yang cukup terkenal. Rabi'ah, gurunya Imam Malik yang tadi itu. Kisah yang ma'ruf, Rabi'ah ini sejak kecil, bahkan ada beberapa riwayat, ada yang meriwayatkan sebelum beliau lahir, bapaknya sudah berangkat jihad. Pulang-pulang sudah sekitar 30 tahun, dalam sebuah riwayat disebutkan 27 tahun. Jadi sejak lahir sampai 27 tahun tidak ketemu bapaknya sama ibunya. Tetapi karena jihad, tugas jihad, bapaknya dapat tugas jihad. Ya. Dapat tugas jihad keluar negeri. Tapi setelah usia 27 tahun baru kembali. Tidak kenal 27 tahun. Kisah yang ma'ruf. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran di sini, ketika sebelum berangkat jihad, ketika sang ibu ini mengandung atau dalam riwayat yang lain baru lahir gitu ya, sang bapak ini meninggalkan uang yang disebutkan dalam riwayat 30 ribu dinar. 30 ribu dinar, ya kalau satu dinar itu ya sekitar 4 jutaan lah gampangannya. Berarti kalau 30 ribu dinar, ya berarti 120 miliar. 120 ribu juta. Iya, miliar bukan. 120 ribu kemudian juta. Miliar. 120 miliar taruhlah. Ya. Tahirib. Diserahkan ke ibu untuk ngurusi anaknya. Kisah yang ma'ruf. Ternyata ketika pulang, sang bapak sudah membawa lagi tambahan. Pulang membawa uang yang disebutkan dalam riwayat 40 ribu. Lebih banyak lagi. Sebelum berangkat meninggalkan 30 ribu untuk keperluan sehari-hari. Untuk sampai istri dan anaknya. Kemudian pulang membawa 40 ribu. Berarti lebih dari 120 M lagi ya. Sudah berarti berapa? 4 kali 4 ya 160-an berarti. Nah, ketika pulang ya ditanyakan ya, dulu kan meninggalkan 30, masih sisa berapa untuk keperluan hidup selama ini? Ya. Kisah yang ma'ruf. Kemudian sampaikan ya nantilah. Ini sang ibu menyampaikan sudah ditimbun ya. Dan nanti akan kita sampaikan. Akan ya disampaikan. Bahkan baru datang kan sudah nanya itu. Terus kisah yang ma'ruf, sholat subuh ya, kan di kota Madinah. Kemudian sang ayah ini yang awalnya baru ketemu ya, baru masuk rumah juga kaget kok ada orang laki-laki dewasa di dalam rumah. Ya, sempat cekcok sedikit, tapi kemudian sang ibu keluar kalau itu adalah anak sama bapak sendiri. Akhirnya kemudian subuh sang ibu, sang istri ini, ibunya Rabi'ah, menyarankan agar sang suami sholatnya ya jangan di masjid dekat rumah lah. Sana sholat di Masjid Nabawi. Akhirnya berangkat ke Masjid Nabawi. Wong udah lama gak sholat di Masjid Nabawi. Kan? Kesempatan pulang. Sholat di Masjid Nabawi. Setelah sholat, ya, mendapati kerumunan orang yang sangat banyak. Kejauhan, kok kayaknya kenal sih siapa ya, kayak sing ajar. Karena jauh ya, kerumunan orang. Mendekat, kok kayaknya kenal. Lihat anaknya yang baru lihat tadi malam sebelumnya. Kan baru kenal ya. Kan enggak beda kalau sudah setiap hari ketemu kan. Dari jauh pun, oh itu si Fulan. Ini baru ketemu tadi malam, ya kan, kemarin gitu. Sehingga masih perlu memastikan ketika mendekat kok kayak anak tapi masih ragu, mendekat ternyata benar, ternyata anaknya. Akhirnya pulang menemui istrinya. Menyampaikan apa yang dilihat. Kesempatan. Kemudian sang istri pun bertanya, lebih senang mana? Kamu memiliki kebun-kebun, peternak-ternak yang banyak, kebun yang luas, lebih senang mana? Dibandingkan dengan memiliki anak seperti Rabi'ah itu. Maka sang suami mengatakan, ya jelas lebih senang memiliki anak seperti Rabi'ah dibandingkan dengan memiliki kebun-kebun yang luas dan ternak yang banyak. Baru kemudian sang ibu mengatakan, uang 30 ribu dinar 120 M habis untuk pendidikan Rabi'ah. Nah, jadi sejak kecil itu untuk kebutuhan makan dan selama 27 tahun dihabiskan untuk ini adalah untuk pendidikan Rabi'ah sehingga menjadi ulama besar di kota Madinah ketika itu. Maksudnya di sini bagaimana orang tua Rabi'ah membelanjakan uang sebesar itu untuk pendidikan anaknya. Kisah yang ma'ruf satu kali, satu lagi barangkali contoh terkait dengan biaya. Di sini disebutkan dari Khalaf ibn Hisham. Dia mengatakan askala alayya babun minan nahwi fa anfaqtu fihi 8000 dirham hatta hadaqtuhu. Kata Khalaf ibn Hisham, aku mengalami kesulitan satu bab dalam ilmu nahwu, satu bab. Maka aku membelanjakan uang sebanyak 8000 dirham. 8000 dirham. Kalau dikonversi ya sekitar 350-an juta. Aku membelanjakan uang 8000 dirham sekitar 350 juta tadi untuk belajar satu bab nahwu tadi. Ya, untuk mempelajari ilmu nahwu hatta hadaktu sampai aku mahir dalam bidang nahwu. Maksudnya di sini ya tentu orang tua di sini memberikan perhatian terkait dengan pembiayaan sekolah anaknya. Ya. Jangan eman-eman untuk pendidikan anak. Ya. Kalau kita harta yang kita simpan, ya, uang yang kita simpan ya tidak ada apa-apanya berbeda kalau itu menjadi berbuah hasil dengan anak yang saleh dan salehah, ini yang akan memberikan manfaat besar untuk kita semuanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini diantara contoh ya, barangkali sekedar contoh dari sebagian salaf kita, peran orang tua, kerjasama antara orang tua dengan pihak luar, pihak pendidikan, ya, dalam mendidik putra putrinya. Nah, sehingga ahibati fila azakumullah, perlu dijalin kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak pendidikan, ya, dalam hal ini sekolah atau pondok, sehingga terwujud putra putri, ya, yang soleh dan salehah dan berhasil dalam pendidikannya. Nah, barangkali itu yang sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan saudara-saudariku semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.